Maafkanku kali ini harus pergi, meninggalkan kamu yang aku sayangi. Banyu mata iki mili nguras ati, kelingan tresnoku ora direstui. Mama papa maafkan aku yang tak bisa membawa calon mantumu mele, merko anakmu ikira diparingi restu marang calon pesanmu. Sakenane ati iki loro loro loro, cintaku terhalang oleh restu ne wong tua. Jarene janjimu urep bareng nganti bengko, nyatane saiki kowe dikandha wong liya. Nyeset jejet nang ati nyeksen ati tetap lakoni masih ada di restu.